Saudara-saudara, mari saya ajak kita membaca dari Markus pasal yang ke-14, saudara ya. Markus pasal yang ke-14 tentang di Taman Getsemani, saudara. Saya akan mengajak saudara membaca secara bergantian, kemudian baru kita masuk dalam doa, saudara ya. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-42 kita baca secara bergantian, saudara ya. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, tolonglah kami mengerti apa yang Engkau inginkan. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami dan berbicaralah kepada kami agar kami mampu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Sebelum saya memulai, mungkin wireless dari biola dimatikan supaya tidak ada dengungan yang terus-menerus. Saudara, kita membaca tentang peristiwa di malam Getsemani. Dan kalau berdasarkan perhitungan, ya kira-kira malam kalau saudara kita tidak menghitung secara tepat karena memang tidak pernah kita bisa menghitung tepat peristiwa itu. Tetapi paling tidak kalau besok Jumat Agung pada malam inilah peristiwa saat-saat yang sangat menentukan. Di mana peristiwa itu, peristiwa yang menjadi puncak dari apa yang menjadi pergumulan Yesus ketika dia harus mempersiapkan diri menerima cawan murka Allah. Kalau kita berandai-andai kita dihukum mati karena kesalahan kita, itu baru satu orang, saudara. Kalau kita menjadi pemimpin karena kesalahan jemaat atau kesalahan orang-orang yang kita pimpin, mungkin itu masih beberapa orang. Tetapi Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia. Kebencian, murka Allah itu ditimpakan atas dirinya. Saudara, itu sebabnya saudara dan saya tidak akan pernah mengerti peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi Lukas dengan detail sampai menuliskan bahkan peluhnya itu seperti tetesan darah, saudara. Saudara, beberapa teman-teman, rekan-rekan yang pernah pelayanan, saudara ya, yang di mimbar ini ada yang bercerita banyak, saudara ya, ketika dia di konsistori, saudara ya. Ada yang ketika mau MC, saudara ya, itu sakit perut, saudara ya, berulang-ulang ke belakang gitu ya. Ada yang berkata jantung saya mau copot ini, saudara ya. Saudara, itu karena kegentaran yang mungkin saya berani katakan itu belum sampai mati. Belum sampai mati. Kita dioperasi pun, kita kesakitan pun, orang melahirkan pun, itu belum seperti yang dialami oleh Yesus. Jadi betul, saudara, kalau Lukas sampai kemudian menuliskan bahwa peluhnya, keringatnya itu menjadi seperti tetesan darah. Itu berarti apa yang dialami Yesus sebagai manusia itu puncak dari segala stres, tekanan yang dialami. Itu sebabnya dia sampai berkata, Tuhan, Bapa, tidak ada yang mustahil. Engkau mampu mengangkat cawan murka ini. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmulah. Thy will be done. Jadilah keinginanmu, kehendakmu. Saudara, yang menjadi perenungan kita hari ini, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus bisa berkata, jadilah kehendakmu dalam diriku. Saudara, mari kita melihat sedikit tentang konteks ayat ini, saudara ya. Kalau kita melihat bagian ini, saudara ya, maka ayat di atasnya itu tentang, kalau perikopnya diberi judul Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat di atasnya dari 32 dikatakan itu tentang bagaimana Petrus berkata, saya tidak akan meninggalkan engkau, saya akan mengikut engkau. Kemudian Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau sudah menyangkal aku tiga kali. Malam ini. Sampai dikatakan, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Jadi Petrus berkata, Tuhan, saya mau mati untuk engkau. Murid-muridnya enggak mau kalah gengsinya, saudara. Kami juga, saya juga akan mati. Itu baru diucapkan, bahkan Tuhan sudah mentegur dengan halus. Bahkan kemudian Tuhan memberikan peringatan, sebelum ayam berkokok sampai dua kali, engkau sudah menyangkal aku lebih banyak dari kokokan ayam itu. Saudara, dan kalau kita melihat perikop yang terakhir pada pasal yang sama, dikatakan Petrus menyangkal tiga kali. Dan puji Tuhannya, ketika ayam berkokok, dia teringat akan perkataan Yesus. Dan dia menangis terseduh-seduh. Sangat dramatis ketika ditayangkan dalam film, saudara ya. Ketika Tuhan menatap mata Petrus. Saya yakin ini didramatisir, saudara ya. Tetapi itu menjadi sesuatu yang hidup. Ketika Tuhan dalam keadaan sangat menderita, terus menatap mata Petrus, dan Petrus begitu terpukul, dan disanalah Petrus menyadari, dan dia kemudian mengalami pertobatan. Kalau sebelumnya dengan singkat kata, Petrus ingin terjadilah kehendakku, apa yang aku ingini, menjadi orang yang di sebelah kanan Tuhan, di sebelah kiri Tuhan, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang sukses. Tetapi ketika peristiwa itu, kemudian kita melihat setelah peristiwa kebangkitan, maka Petrus boleh dikatakan, Thy will be done. Jadilah kehendakmu Tuhan. Saudara, ada satu proses, satu peristiwa yang besar yang terjadi dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan bagaimana seseorang mampu berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Saya yakin ini bukan hal yang gampang, saudara. Saudara, sebelum melanjutkan, saudara ya, saya coba bertanya kepada saudara. Kira-kira, saudara ya, apa sih yang paling tidak menyenangkan kita? Apa sih yang membuat kita jengkel? Apa sih yang membuat kita tidak nyaman? Kira-kira apa, saudara? Coba pikirkan sejenak. Apa, saudara? Yang paling kita membuat kita jengkel itu apa, saudara? Wah, Pak, kalau saya disuruh jemput jam 7, saya datang jam 7, berangkatnya baru jam 8. Nungguin 1 jam. Wah, itu bisa bikin panas itu, saudara ya. Kalau bikin nunggu itu jengkel. Nah, ada orang yang berkata begitu, saudara. Ada orang yang berkata, saya paling marah, saya paling emosi kalau saya dibohongin. Kalau saya merasa ditipu. Ada di satu kelas begitu, ditanya, apa sih murid-murid, apa yang paling tidak nyaman, yang tidak kamu kehendaki? Seorang anak berkata, kalau saya punya keinginan dan tidak terpenuhi, itu yang membuat saya marah, yang membuat saya menangis, yang membuat saya meronta-ronta. Kalau keinginan saya tidak terpenuhi. Saya pun pernah ditanya dan saya menjawab, ya kalau yang sudah kita rencanakan, kita planning, sudah sepakat, tidak jadi. Itu yang paling menjengkelkan. Kalau saya ditanya, saya seperti itu jawabnya, saudara ya. Saudara, semuanya itu ada satu akarnya, saudara ya. Apa yang paling menjengkelkan, saudara ya? Kalau keinginanku tidak terlaksana. Bahkan ironinya, banyak keluarga, suami istri, kalau kita berdiam diri, apa yang membuat saya atau pasangan saya tidak nyaman? Kalau pasangan saya tidak sesuai keinginan saya. Betul enggak? Kalau pacaran kan saling memenuhi keinginannya, gitu ya. Tapi begitu menikah, yang paling menjengkelkan itu kalau pasangan tidak sesuai keinginan. Lupa kalau pasangannya adalah orang yang berbeda. Kadang, saudara ya, saya bercanda di rumah, saudara ya. Kalau saya kesel sama istri, beda pendapat gitu ya. Terus saya bercanda, untung istri saya satu, saudara ya. Kalau istri dua, tambah rame, saudara ya. Makanya, saudara, istri satu aja gak habis-habis. Beda pendapat, cari istri lagi, tambah masalah, saudara ya. Saudara, bukan hal yang mudah ketika kita berrelasi dengan orang lain. Walaupun itu mantan pacar kita. Bahkan ini juga terjadi ketika kita berrelasi dengan anak-anak kita. Kemarin saya jalan-jalan sama anak-anak ya, beberapa waktu lalu. Ya, yang besar minta, saya mau dibelikan ini, Pak. Saya enggak gubris, saya diemin. Kamu punya uang, beli sendiri dengan tabunganmu. Saya ngomong gitu. Kita sudah mulai pakai sistem, anak dikasih uang, kasih tabungan, lalu batasannya terserah kamu. Tapi dia merasa ini sangat mahal menurut dia. Jadi dia paksa, papa separuh beli gitu ya. Kalau papa biasanya gimana, Angel? Apakah kalau kamu punya keinginan sekarang, papa penuhin? Pulang dulu, rundingan dulu, kalau papa setuju, papa belikan. Saya mengajarin anak saya Ini bukan satu kali, saudara, berulang-ulang. Dia kalau sudah pengin, saudara, ya keinginannya tidak mulai sehari itu dia ngambek, saudara. Kalau dia ngambek sudah pulang naik mobil walaupun habis makan terus sampai rumah cari gara-gara, saudara, ya. Karena apa, saudara? Keinginanku tidak terpenuhi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa ini juga mewakili saya dan saudara. Apabila kita mempunyai keinginan dan tidak terpenuhi. Saudara, kalau itu yang ada dalam diri saya, kalau itu yang ada dalam diri saudara, pertanyaannya, bisa enggak kita berkata, "Thy will be done." Ngomong-ngomong, saya ngomongnya ejaannya salah enggak, Bu Silvi? Betul ya? Saya orang dari kampung, saudara, ya. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris saya kadang-kadang enggak pede, saudara, ya. Saudara, bagaimana mungkin saya dan saudara bisa berkata kepada diri kita sendiri, "Thy will be done." Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Sementara kita tahu hal yang paling tidak menyenangkan adalah sesuatu keadaan peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginanku. Dan selama hidup kita, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang menyenangkan saya, betul apa betul? Yang menyenangkan, yang saya lakukan adalah hal yang menyenangkan saya. Itu sebabnya satu peristiwa kecil di meja makan, ya, di salah satu asrama, ya, biasa kita duduk berdelapan, tiga di kanan, tiga di kiri, satu di ujung, satu di satu sisinya, ya, ada kepala mejanya gitu, saudara, ya. Saudara-saudara, ketika makan bersama di asrama, saudara tidak di auri, tidak di asrama pendeta, saudara, tidak di mana-mana, saudara lihat. Begitu duduk, terus yang diambil yang enak dan yang paling dia cocok. Sampai sekali waktu kepala meja berkata, dan itu menjadi teguran yang keras bagi kami, anak-anak yang di sana. Coba, saya enggak pernah, ya, kalau pas dibagi buah delapan gitu, kepala mejanya ini baik, saudara, ya. Dia menjadi pendeta di Surabaya beberapa tahun lalu, karena satu kecelakaan dia meninggal, saudara, ya. Pendeta almarhum Samuel, seorang dokter hewan yang badannya, ya, karena orang tuanya punya fitness center, saudara, ya, jadi badannya bagus gitu, saudara, ya. Tapi ternyata Tuhan memanggil lebih dulu dari saya. Saudara, pendeta Samuel almarhum ini berkata, kalau yang ngambil terakhir, dia ngambil buah yang terakhir, selalu yang paling jelek, ya. Aduh, itu kalimat sampai hari ini saya ingat, saudara. Dan sejak saat itu saya tidak mau ngambil buah sebelum pimpinan ngambil dulu. Saudara, apa sih yang dilakukan kita? Selalu yang kita ingini, selalu yang menyenangkan. Tidak pernah kita mengambil yang tidak menyenangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali mari kita renungkan, bagaimana mungkin saya dan saudara bisa berkata, "Thy will be done." Kita lihat konteks yang baru saya baca tadi, kita baca. Petrus, orang yang baikkah? Baik sekali. Petrus sampai dia mengiring Tuhan bukan hal yang mudah. Tetapi di dalam pelayanannya, toh tetap, bahkan Yakobus dan saudaranya juga tidak mau kalah bersaing. Siapa yang bisa menjadi orang, menjadi tangan kanan gurunya? Saya ingin katakan Petrus bukan orang yang jelek, dan dia pasti juga punya tujuan yang baik. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa menanggung penderitaan yang diterita Kristus? Walaupun dalam, ya, kalau mungkin kita mengambil pada bagian ini, ya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Keinginan ada untuk mengiring Yesus. Keinginan ada untuk mati bagi Kristus. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara, harus ada faktor yang mengubah hidupnya. Harus ada yang menjadi korban. Harus ada yang berbicara dalam hatinya dengan lembut sampai dia berubah. Saudara, merubah kehendak, merubah topeng dalam wajah kita, itu bukan hal yang mudah, saudara. Seseorang untuk bertobat itu bukan hal yang gampang. Untuk berbalik dari yang tidak mengutamakan, ya, dari yang mengutamakan kehendak kemudian berbalik menjadi tidak mengutamakan kehendak, itu bukan hal yang gampang, saudara, ya. Beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan seorang rekan, saudara, ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mungkin seseorang bisa berkata jujur ketika dia dalam tekanan, gitu ya. Ketika dia misalnya, saudara, ya, dalam interogasi orang yang sedang berbuat salah, katakan begitu, saudara, ya. Saudara, cara dunia bagaimana membuat orang itu bertobat, saudara, ya. Dipukulin, suruh ngaku, terus dihukum, gitu kan. Tapi kenyataannya kan metode itu tidak berjalan. Orang yang dipukulin, ngomong ngaku, dipenjara, toh setelah itu dia tidak kemudian jadi baik. Ternyata dalam pengalaman pelayanan yang pernah saya lakukan di tempat lain, saudara, ya, bukan di sini. Kami bersepakat, saudara, ya, kami mencoba untuk mendidik orang. Dan rekan saya menggunakan gaya militer. Dia diinterogasi, memang dia punya gaya seperti itu, ya. Tapi tidak ada satupun yang melakukan pelanggaran itu kemudian bertobat dan ngaku, saudara. Dari peristiwa itu, terus, saudara, saya ingin katakan tekanan, ya, tekanan, ancaman tidak membuat seseorang berubah. Tetapi sangat lain ketika seseorang yang dalam dia melakukan dosa, melakukan pelanggaran, kemudian kita rangkul dengan, gimana kabarnya? Kok saya mendengar kamu begini? Saya tidak marah, saya akan lindungi engkau. Tapi kamu mesti kata jujur, ya. Kalaupun nanti dihukum, saya usahakan hukumannya seringan mungkin. Tapi kalau kamu bohong, saya tidak bisa tolong. Saudara, dengan cara yang lembut, dengan cara yang berani berkorban bagi orang lain, orang bisa bertobat, saudara. Orang bisa berubah. Itu sebabnya kalau saudara tanya bagaimana membangun keluarga, saudara boleh tanya istri saya ada di sini, saudara, ya. Saya negur dia, kalau nutup pintu mobil gimana? Saya enggak mau ngomong, kamu ini nutup pintu, enggak bisa, saya ngomong gitu. Sekali waktu, ya, latihan nutup pintu, saya ngomong gitu bercandanya, saudara, ya. Dengan lembut, enggak perlu dengan keras, saudara. Beberapa kali anak-anak melakukan pelanggaran, kami coba diemin, panggil di kemudian beberapa saat, saya ngomong, apa yang kamu inginkan? Saudara, ternyata itu jauh lebih mengena. Namun permasalahannya, saudara, ketika kita sudah emosi, sudah jengkel, kemudian tanya baik-baik kepada anak, gampang atau susah, saudara? Ada satu emosi yang harus diredam. Ada satu penyangkalan diri. Ada satu kemarahan yang harus ditanggung. Baru kemudian kita bisa berkata dengan lembut, saudara. Saudara, kalau kita belajar dari bagian ini, bagaimana Kristus memberikan teladan yang begitu indah. Kalau hari ini kita mengangkat satu tema, Thy will be done. Dia sudah menjalani penyaliban itu. Dia sudah menanggung dosa, saudara. dia rela mengorbankan nyawanya untuk saudara. Saat ini Yesus bertanya kepada setiap kita, adakah engkau mau berkorban bagi sahabatmu? Adakah engkau mau berkorban bagi keluargamu? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kemudian Tuhan Yesus secara gamblang, bagaimana kita bisa berkata, jadilah kehendakmu. Dia menyapa dengan lembut kepada Petrus dan Yakobus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, kalimat ini berulang-ulang dan diberikan penegasan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, ini adalah bagian yang utama. Kita mesti berjaga-jaga. Kita mesti waspada. Dan bukan sekedar kita kemudian, oh ya, saya berjaga-jaga. Kalimatnya dikatakan, dan berdoalah. Dan berdoa tentunya berdoa dengan benar, bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Dan bagian lain yang menjadi pembahasan, saudara ya, terambil dari Filipi pasal yang kedua. Bagian inilah yang dinyatakan oleh Yesus Tuhan kita. Filipi pasal yang kedua, saudara. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak ada cara lain kalau kita mau berkata, "Thy will be done," kalau kita tidak mau mengosongkan diri kita. Melepaskan atribut-atribut yang ada dalam diri kita. Walaupun mungkin kita seorang tuan, kita seorang pemimpin, kita seorang yang berharga, kita dihormati. Mau tidak mau, kita harus melepaskan jabatan, pangkat itu. Dan kita mengambil rupa seorang hamba. Kenapa Tuhan berkata mengambil rupa seorang hamba? Apa bedanya hamba dan pimpinan, saudara? Bedanya apa, saudara? Yang satu memerintah, yang satu melakukan. Yang satu mewujudkan, mendikte keinginannya, yang satu melakukannya. Yang satu bisa ngatur sana-sini, yang satu ngikuti. Melepaskan haknya. Apakah ini mudah? Tidak. Tapi kalau ditanya apakah ini mungkin dilakukan? Saya jawab mungkin. Mungkin, saudara. Kalau kita belajar bersama-sama dan memohon bimbingan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan hari ini mengingatkan saudara ya, esok kita akan merayakan Jumat Agung. Hari ini kita gunakan waktu malam ini dengan baik. Apapun yang terjadi, coba kita bukan mengendalikan orang lain, mengendalikan diri kita untuk berdiam diri. Kalau hari ini, malam ini kita mau marah, coba kita tahan, saudara. Kita tahan sedikit lah. Kalau ada yang tidak menyenangkan, cobalah kita ikutin. Apa yang mau terjadi, biarlah terjadi. Dan kita mau coba mengikuti kehendak Tuhan.